satu cinta, satu mimpi, satukan rasa, hanya bernyanyi tentang keindahan satu perdamaian. Lupakan saja semua ujian pada perang, saling genggam bergandeng tangan. Just a moment.